Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kemarin kita sudah ambil kaidah yang kedua tentang wajibnya untuk membiarkan nusus Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas zahirnya ya dan tidak melakukan tahrif ya penyimpangan makna terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Termasuk dalam asma wa sifat. Dalam masalah asma wa sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnahnya ya disampaikan dengan sesuatu yang bisa dipahami maknanya. Sehingga tidak ditahrif, tidak dilakukan penyelewengan terhadap makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita masuk kepada kaidah yang ketiga, al-qaidah ats-tsalitsah. Zawahirun nusus as-sifat ma'lumah lana bi'tibar wa majhulah lana bi'tibarin akhar. Zahir nas-nas sifat ya itu kita ketahui dari satu sisi dan tidak kita ketahui dari sisi yang lain. Maksudnya apa? Fa bi'tibaril makna hiya ma'lumah. Dari sisi makna kita ketahui apa maknanya. Wa bi'tibari al-kaifiyah allati hiya 'alayha majhulah. Tapi dari sisi kaifiyah bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya ya itu majhulah. Ya, tidak kita ketahui. Karena kita tidak menyaksikannya, tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Ya, tapi maknanya dipahami. Seperti sifat nuzul misalnya. Turunnya Allah Subhanahu wa taala, kita paham yang namanya turun itu seperti apa. Ya. Tapi kaifiyahnya, sifat dari turunnya Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahuinya. Ya. Karena tidak ada yang menyaksikan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh beliau dari sisi mana kita paham apa maknanya nuzul. Kita paham apa maknanya istiwa, kita paham apa maknanya wajah, kita paham apa maknanya yad dan yang semisalnya. Tapi kaifiyahnya wallahu alam, kita enggak tahu. Ya. Ini nanti ada perbedaan ahlu sunnah dengan ahlu tafwid. Ahlu tafwid. Ahlu tafwid, ya, mereka membenarkan adanya sifat tersebut, tapi maknanya tidak mereka tetapkan. Wajah, apa makna wajah? Wallahu a'lam. Apa makna nuzul? Wallahu a'lam. Ya, mereka melakukan tafwid. Jadi, menihilkan maknanya, tidak tahu maknanya. Nah, ahlu sunnah, ya, dia mereka menetapkan lafadznya dan mereka menetapkan maknanya. Makna nuzul maklum. Ya, ada satu ucapan dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu satu hal yang diketahui. Tahu kita apa maknanya. Ya. Wal-kaifiyah majhul. Adapun kaifiyahnya bagaimananya? Ya majhul. Nggak ketahu, tidak diketahui. Tapi beliau tetapkan maknanya. Ya. Nah ini adalah apa namanya akidah al-sunnah wal-jamaah. Mereka menetapkan maknanya. Berbeda dengan ahlu tafwid, ahlu tafwid, ya mereka mengatakan wallahu alam apa maknanya, padahal jelas dalam bahasa Arab tak paham kita apa makna wajah, dalam bahasa Arab paham kita apa makna yad tangan, dalam bahasa Arab paham kita apa makna nuzul dan yang seterusnya dan seterusnya. Nah sehingga di sini kata beliau dalam kaidah yang ketiga bahwa dhawahir nusus sifat ma'lumah lana bi'tibar wa majhulah lana bi'tibarin akhar. Maka zahir dari nas sifat itu dari satu sisi jelas bagi kita, dari sisi lain samar, nggak tahu kita apa maknanya. Ya, dari sisi makna kita paham apa maknanya, tapi dari sisi kaifiyah bagaimana bentuknya, ya itu suatu hal yang majhul yang tidak kita ketahui bagaimana bentuknya. Qala rahimahullahu taala wa qad dalla ala dzalika as-sam'u wal aql. Hal yang demikian telah ditunjukkan dengan dalil sama dan dalil akal. Amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Dalam surat Sad ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaik. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, yakni kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar kalian itu bisa mentadabburi ayat-ayatnya, mentadabburi, memahami ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang mau berpikir itu bisa mendapatkan pelajaran. Ya. Nah, di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab itu diturunkan untuk dipahami. Gimana kalau kita enggak bisa memahami maknanya? Untuk apa diturunkan? Ya enggak? Kan enggak logis Allah menurunkan kitab dikatakan dalam ayat ini agar ditadabburi, agar orang-orang yang memiliki, ya, orang-orang yang mau berpikir itu bisa mendapatkan pelajaran. Kalau misalnya ditafwid maknanya, oh enggak tahu, wallahu alam maknanya apa? Berarti apa? Tujuan diturunkannya Al-Qur'an tidak terpenuhi. Paham itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian bisa memahami. Ya. Kalau maknanya enggak bisa dipahami, apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Wa qauluhu jalla dzikru. Demikian juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka memikirkannya. Ini semua dalil yang kita sebutkan ini adalah tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Intinya agar manusia memahaminya. Nah, kalau kemudian Al-Qur'an diturunkan maknanya tidak dipahami, lantas apa fungsinya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, termasuk yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah tentang ayat-ayat sifat. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat sifat. Ngapain kemudian diturunkan ayat-ayat sifat itu untuk kemudian apa? Dikatakan bahwa oh, maknanya tidak dipahami. Berarti kan ada suatu apa? Hal yang tidak sinkron. Nah, Allah menurunkan Al-Qur'an untuk dipahami, kok ada ayat-ayat yang tidak dipahami maknanya? Ya. Makanya kemudian kata beliau, "Wa tadabbur la yakun illa fi ma yumkinul wusul ila fahmihi." Maka yang namanya tadabbur itu enggak bisa kita lakukan kecuali pada sesuatu yang bisa dipahami. Gimana mentadabburi sesuatu yang enggak bisa kita pahami? Mungkin enggak? Satu hal yang muhal, satu hal yang tidak mungkin. Gimana kita disuruh mentadabburi sesuatu yang kita enggak bisa paham? Ya. Seperti ada orang ngomong ngalur ngidul dengan bahasa asing. Ya, misalnya ada guru kita misalnya, kita enggak paham bahasa Rusia misalnya. Dia datang kemudian ngajari kita. Ayo kalian ya, pahami apa yang saya katakan. Kemudian sepanjang satu jam perjalanan, satu jam pelajaran itu dia ngomong pakai bahasa Rusia. Ayo pahami. Ini kan satu hal yang bodoh. Kita enggak paham bahasa Rusia, dia ngajarkan dalam bahasa Rusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab akan dipahami. Ya, agar dipahami maknanya, bukan sekedar hanya menurunkan. Makanya kata beliau, tadabbur itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali pada suatu yang bisa dipahami. Demikian juga liyatadzakkarul insanu bima fahimahu minhu. Demikian juga ya, tidak bisa dilakukan kecuali kepada sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Dipahami oleh manusia. Ya. Ini kalau ada orang yang mengatakan, oh ini nggak bisa dipahami. Satu hal yang keliru. Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa kaunul Quran Arabian liyakilahu man yafhamul Arabiyah yadullu ala anna ma'nahu ma'lum wa illa lima kana al-farku baina ayyakuna billugatil Arabiyah aw ghairiha. Kata beliau, dan ketika Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, agar orang-orang yang memahami bahasa Arab itu bisa, ya, orang-orang yang bisa memahami bahasa Arab itu bisa memikirkannya, bisa mentadabburinya, ini menunjukkan bahwa makna Al-Quran itu maklum, bisa dipahami. Ya, Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar mereka bisa memikirkannya. Artinya apa? Orang-orang yang bisa berbahasa Arab, kemudian Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ya, maka orang-orang yang bisa berbahasa Arab ini, dia akan dengan mudah dia memahami Al-Quran. Wa illa lima kana al-farqu baina ay yakuna bil lughatil arabiyyah aw ghairiha. Jika tidak, tentu tidak ada perbedaan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab atau bahasa lainnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Itu agar orang-orang yang bisa berbahasa Arab memahami Al-Quran tersebut. Baik. Wa bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dinas syamilun li bayani lafdhihi wa bayani maknaha. Demikian juga dari sisi yang lain bahwa penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an itu kepada manusia itu mencakup penjelasan beliau tentang lafaz-lafaznya dan tentang makna-maknanya. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada alasan orang bilang mengatakan bahwa oh ini ayat tidak bisa dipahami. Enggak. Karena semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ammal aqlu, sekarang dari sisi rasio. Ya. Fa li anna minal muhal ay yanzilallahu ta'ala kitaban aw yatakallama rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin yaqsudu bi hadzal kitab wa hadzal kalam ay yakuna hidayatan lil khalq wa yabqa fi a'zamil umur wa ashaddiha darurah majhulul ma'na. Kata beliau dari sisi rasio, ya, suatu hal yang mustahil, suatu hal yang tidak mungkin, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu yang mana tujuan dari kitab tersebut, demikian juga tujuan dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hidayatanil haq, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Ya syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya, demikian juga Nabi SAW ketika mengucapkan sesuatu. Maka ini adalah petunjuk yang terbaik. Ya, bukan hanya sekedar petunjuk, tapi petunjuk yang terbaik. Ya, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga yang disampaikan itu fi azamil urub, fi azamil umur wa ashaddiha darurah. Ya. Dalam perkara-perkara yang penting, yang disampaikan itu ada perkara-perkara yang sangat penting. Ya, maka tidak mungkin, ya. Tidak mungkin kata beliau majhulul makna, maknanya itu tidak dipahami. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, demikian juga sunnah Nabi SAW sebagai petunjuk bagi manusia, tidak mungkin maknanya tidak dipahami. Karena dia adalah petunjuk. Bagaimana mungkin kalau petunjuk tidak dipahami? Ya. Orang bikin rambu-rambu. Rambu-rambunya tidak dipahami oleh pengguna jalan misalnya. Apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya? Apa manfaatnya? Kalau rambu-rambunya tidak dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, kita katakan di sini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah, karena dia menjadi petunjuk bagi manusia, maka apa? Pasti dipahami. Pasti dipahami lafaz dan maknanya. Ya. Bimanzilatil huruf al-hijai allati la yufham minhu syai. Ya, nanti dia akan menjadi seperti huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada, tidak diketahui maknanya. Alif, alif, alif, ba, ba, ba, ta, ta, ta, apa maknanya? Ya, enggak ada maknanya. Ya. Lianna dzalika minas safah alladzi ta'bahu hikmatullah ta'ala. Ya, karena kalau memang Al-Qur'an itu diturunkan hanya sebagai apa? Sesuatu yang tidak dipahami, maka ini adalah sebuah kebodohan. Enggak mungkin. Ya. Dan ini bertentangan jauh dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Qur'an itu adalah suatu kitab yang muhkam ayat-ayatnya. ya, suatu apa ayat-ayatnya itu yang dipahami. Tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Kemudian ya diperinci ayat-ayatnya dan dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha yang penuh dengan hikmah dan maha berilmu. Maha berilmu. Ya, ini menegaskan bahwa tidak mungkin ayat-ayat Al-Qur'an apalagi dalam perkara-perkara yang penting yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Rob yang telah menciptakan kita, tidak mungkin maknanya tidak diketahui. Lantas apa fungsinya? Ya, dia kalau kita katakan tidak dipahami maknanya, berarti dia fungsinya seperti huruf-huruf hijaiyah ya, yang kita tidak ketahui maknanya apa. Hadhihi dilalatus sama wal aql ala alimna bi makna bi ma'ani nusus as-sifat ya. Ini merupakan dalil ya, sama dan juga akal dari apa yang kita ketahui dengan makna-makna nusus as-sifat. Baik, Allah taala alam bisawab, masih tersisa ini ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang tafwid. Tentang sekelompok orang yang mereka menafikan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingkari, mereka menetapkan ya sifat-sifat Allah, tapi kalau ketika ditanya apa maknanya, mereka mengatakan wallahu alam, kami enggak tahu maknanya. Maka mereka ini ahlu tafwid. Sebagian orang menisbahkan ini, ya, menisbahkan manhaj tafwid ini kepada salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Namun pada hakikatnya hal yang demikian merupakan tuduhan yang keliru. Ya, para sahabat dulu menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala, lafadz dan maknanya. Mereka tidak kemudian mengatakan wallahu alam apa maknanya, tidak. Mereka paham maknanya. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.